Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Allah, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya ini. Ngarang-ngarang gitu kan. Ngarang-ngarang gitu kan. Bagaimana hukumnya yang tidak jelas? Ya. Tidak ada hukum yang tidak jelas. Hu, apa maksudnya hu kan? Dalam bahasa Arab itu ada singkatan, tapi singkatan yang bisa dipahami. Ada singkatan banyak kok. Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah. Alhamdulillahirrabbilalamin disingkat jadi hamdalah. La hawla wa la quwata illa billah disingkat jadi hawqalah. La ilaha illallah disingkat jadi tahlil. Ya. Jadi ada singkatannya. Ketika Anda diminta membacakannya, singkatan dibaca utuhnya. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai acara kita supaya Allah turunkan rahmatnya. Ya, mari kita sama-sama bacakan basmalah. Basmalah. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Singkatan. Jelas maknanya. Ya. Tapi masalahnya begini, orang Indonesia itu umumnya walau tidak semuanya itu senang menyingkat. Dan kalau sudah nyingkat itu enggak tanggung, yang enggak ada singkatannya pun disingkat juga. Contoh, kami saat kuliah di Timur Tengah di sana, kalau olahraga misal main bola ya, itu orang Afrika itu sering protes. Syekh Adi Kir katanya, kenapa? Gimana? Antum tuhibbun al-ikhtisar. Kalian suka menyingkat-nyingkat katanya. Emang kenapa? Kita main bola minta oper, kalau orang Arab sih minta lengkap. Muhammad dipanggil Muhammad, wazir, oper, oper. Ya Ali, oper, oper. Orang Indonesia enggak. Muhammad, mad, mad, wazir, oper. Ali, li, li. Doni, ni, ni. Adi, di, di. Semua disingkat. Ya. Bahkan ketika Allahu Akbar, Allahu, Allahnya dibuang, sisanya hu-nya. Itu enggak ada singkatannya. Ya. Sayyidi disingkat jadi Sidi, ada Sidi Ahmad, Sayyid Ahmad, Tuan Ahmad, Mr. Ahmad. Tapi Sayyidati itu enggak ada singkatannya. Disingkat oleh orang Indonesia, Siti. Siti, enggak ada singkatan. Siti Aisyah, Aisyah enggak pakai Siti loh. Siti Khadijah, Khadijah enggak pakai Siti. Oh, hati-hati nanti ditanya salah arah lagi. Ya. Masya Allah. Jadi hemat kami, wallahu'alam saya tidak tahu apa maknanya, tapi menurut saya kalau bisa menyebutkan kalimatnya dengan utuh itu lebih baik dibandingkan disingkat-singkat pada yang tidak ada singkatannya. Okay. Misal dia ingin zikir, menyingkat jadi kul huwallahu ahad, disingkat jadi hu hu hu hu, itu tidak jelas menurut saya. Okay. Walaupun Anda paham apa yang dibacakan, tapi nanti menjadi tidak jelas di dalam pandangan orang yang mendengarkannya. Okay. Jadi sebaiknya dibacakan dengan baik dan jangan tolong cari alasan. Ya. Misalnya biasanya begini, ada orang-orang yang saking diberitahu dengan jelas, saking inginnya mempertahankan kebiasaannya, kadang-kadang balik menyalahkan, anak kan baru belajar, belum paham. Bukan baru belajar, Nabi aja yang paling paham gak pernah menyingkat begitu. Pernah gak ada zikir dari Nabi misalnya? Temukan satu hadis saja, jangan banyak-banyak. Ya, jangankan yang sahih, yang palsu aja, yang palsu ada zikir menggunakan kalimat Allahu disingkat jadi hu hu hu hu. Hu Akbar disingkat jadi bar bar bar. Misal ada enggak? Satu hadis aja. Kalau ada, saya orang pertama yang akan mengamalkan. Jadi kita masuk ayat sing unik. Musa itu tak kei Taurat. Kamu jangan pernah ragu atas pertemuan Musa dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqatil taqoya lan teman-teman nate ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad. Lailatul Isra ing dalam malam napa? Mulane kita kudu ngaji. Niki dhahire ya aneh. Nabi Muhammad radhi gagas ujug-ujug diceritakno pertemuane mbek Nabi sinten? Musa. Kenapa ulama maknani demikian? Nabi Muhammad disebut ra disebut iku aktor utama makhluk sing digagas Allah. Mergo Quran turun ning kanjeng Nabi Muhammad. Lan ra perlu marjek. Gak perlu napa? Marjek. Wong lakone kok butuh napa? Ngoyo ana wong protes. Ora Nabi Muhammad ra disebut ning arepe udah dirutuk. Disebut ra disebut Quran iku turun ning sapa? Ning kanjeng Nabi napa? Muhammad. Wong lakon dilebokno koyo gak trimo, bocah kok gobloke ngono. Paham ya? Kowe aja melok goblok ngene iku, paham. Ada ibu ibu ora paham dadi semenisan. Lah ya temen iki agak ana tentang Nabi Muhammad, tapi dibujuk falatakun fi miryatim milikoi wa qadil taqoya lailatal Isra. Mana ni sinten Nabi Musa nanti ketemu Nabi Muhammad di malam nopo? Isra. Lah yo miliko iki kan gak sedurunge gak ana bakas tentang sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau ngomong niku keliru wong Quran ora bakas Nabi Muhammad. Lah bakas sopo? Bakas Parmi. Wah aneh. Enggak wantu Quran turun ning sinten? Mulane domir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marjek. Mergo Quran iku yo lakone nek ora Allah yo Kanjeng Nabi. Aman delok wae kul huwa wau akad saja gua rujuke ning ndi. Lho nek apa? Lah ndi marjeke ning arep ra. Bocok. Ngaji ra khatam. Nah Allah be Rasul ora buta marje. Ya suwang ku roh-roh dhewe napa? Wong adomir fit. Domir ku ning ati. Ngono ra usah roro-roan pokoke. Jadi misalnya kaya kowe kesem-sem mbek cawe itu. Terus ujung-ujung muni dia itu ya maksudnya balik sing mbok sem-sem ora usah rujo wong ya ora karepe tentang cah iku muni dia itu amalane kabeh Allah ning gone wali-wali mesti disebut hu. Mane ana tareka satoria iku wiridane hu manane fa'lam annahu la ilaha illallah hu iku dhamir sa'an rujuke ning Allah oleh muni ra Allah tapi hu lewis sebut faus ribat makna domiris sani wong sing separek pangeran iku wis atine campur be domir sani domir sing balik ning Allah Subhanahu wa taala seneng lapangan hu lha iku putune mursyid tareka satria ngono sing kanca kula akak wah niku protes bae padahal putukan lho bapak kula tak Mbah ku ape mati, orang muni dai dai muni ha wa maksud. Ya tak paham. Foto kok eleke ngono. Wong iku mbahmu kok ora paham bareng tak terang. Wah geton. Geton nyek bae maksudnya. Ya Allah. Wong mboten nderek to rek, tapi kula nu pengakun to rek. Kula nu nggih ngertos Qadiriyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, macam-macam ngertos. Iki gadah kitab. Iki kula kan mboten mantes dadi mursyid, ngono kan bakat. Bakat-bakatan. Tapi kalau hormat sekali. Tapi di antara toreko satorian, wiridane jen hu. Ini mana nih? Hu songko domirsaan neng ayat falam anahu la ilaha illallah. Ini sinti maksud kitab imrid nama fa usyribat makna domirsaan. Wong-wong apa itu? Domirsaan itu menyatu dengan dirinya. Sehingga orang kewajah meni Allah, disana meni aku hu. Ini jenis fa usyribat makna domirsaan. Jadi domir itu domir saan itu domir al-mufassar jumlatin badan tapi itu tidak penting, pokoknya pentingnya itu anggar Allah Rasul apa-apa itu tidak butuh marja mereka Qur'an itu lakonnya ya kanjeng Nabi, mana aja protes milih kok ini piye domir kurang ada marja itu tidak usah ngono, tidak usah marja anu Qur'an itu lakonnya kanjeng itu tidak nampo ya kecangkuman tengahnya kok protes no? Fi min likoi saking ketemune Nabi Musa ning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatil taqoya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra'i ing dalam bengine dina napa? Isra'i ora usah protes. Kan gak ono cerita Isra ning kan. Ora ono piye iki juz 21 surat Isra wis kliwat juz 15 ora ono. Nah itu ada analisis ulama. Sehingga analisis ulama itu mengatakan begini. Fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Saya ulang lagi ya. Fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Enggak ada lafaz am kecuali kebayang ada takhsisnya, kebayang ada pengkhususan. Karena ya otomatis itu otomatis. Kayak tadi misalnya sampean tak bilangin siapa saja nggak boleh masuk rumah saya. Tentu itu ada koridor hukum baik yang difahami secara implisit maupun secara tatanan sosial bahwa itu tentu maksudnya itu orang lain. Jadi kalau gurunya, orang tuanya, anaknya, istrinya tidak akan masuk kaidah itu. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yudana lakum. Wahai orang-orang yang beriman jangan masuk rumahnya nabi kecuali dapat izin. Tentu ayat itu bukan untuk Sayyidah Aisyah, bukan untuk Hasan Hussein, bukan untuk Sayyidina Ali, bukan untuk Sayyidah Fatimah. Karena mereka orang-orang yang otomatis boleh keluar apa? Masuk. Makanya itu enggak gampang ya, apa menyimpulkan hukum dari Al-Qur'an enggak gampang. Misalnya gini, wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Tentu enggak pernah kebayang termasuk di situ adalah jual beli narkoba, jual beli yang menipu, jual beli yang merugikan orang. Jual beli ini yang parah lagi ini. Provokator ini. Jual beli wong wedok kan. Itu. Nah, enggak bisa kamu nerjemah gini, Allah menghalalkan jual beli apa saja. Karena apa saja ini bahaya untuk kasus-kasus yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lah, pengecualiannya gimana caranya? Imma pengecualian cara berpikir gini, yang dihalalkan Allah pasti yang baik. Jadi terjemahnya Allah menghalalkan jual beli yang baik. Nah. Jadi makanya disebut di sini fama min amin illa wa yatakhayyalu fi takhsis. Tidak ada am kecuali prakteknya tetap ada takhsis, ada khusus. Misalnya gini, as-shalatu khairun maudu'un fa'aksir au aqillah. Salat itu selalu baik. Maka silakan kamu memperbanyak salat atau pas-pasan au aqillah. Maksudnya salat sunat. Tentu itu mengecualikan salat setelah subuh sampai matahari apa? Terbit, dan setelah asar sampai matahari terbenam. Padahal itu juga sholat, tapi dikecualikan dari yang disyariatkan. Misalnya Nabi zaman Sugeng sering ngendikan, kamu boleh sholat di belakang siapa saja yang muslim. Tentu mengecualikan gak boleh seorang perempuan ngimami seorang laki-laki. Padahal perempuan juga orang apa? Muslimah. Maka di sini ada trauma ya, ada trauma dari ulama sampai enggak mau belajar kaidah. Cari hukum-hukum yang detail, ibarat pasal-pasal kenegaraan ya sampai detail-detail ayatnya, penjelasannya. Karena kalau kaidah umum itu pasti repot. Misalnya sampai ngartikan Pancasila, sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia, kan gak bisa kamu artikan partainya harus sama, pilihan presidennya harus sama, karena kalau beda namanya tidak persatuan. Ya gak bisa seperti itu, karena kalimat itu pasti bias. Nah makanya fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Gak ada am kecuali ada takhsis. Di sini dicontohkan khurrimat alaikumul maitah, diharamkan pada kalian makan bangkai. Kamu tahu maknanya bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati tanpa bidzakatin syar'iyyin, apa? Tanpa penyembelihan secara syara. Ada enggak pengecualinya? Ada, ikan laut. Ikan laut itu kan matinya tidak karena disembelih. Halal apa enggak? Halal. Artinya kata khurrimat alaikumul maitah, diharamkan pada kalian apa? Bangkai, ternyata ada pengecualian, yaitu as-samaku wal jarad, belalang dan apa? Ikan. Kan laut. Itu masih banyak lagi. Makanya terus dibabkan faslun fi amihi wa khosihi, bab menerangkan ayat atau qaulullah yang am, yang umum dan yang khos, yang khusus. Nah, untuk memastikan itu ya mau enggak mau memang harus belajar. Kalau enggak belajar enggak bisa, yang ngikuti ulama. Biasanya enggak mau belajar enggak mau ikut ulama, itu yang jadi masalah ya. Karena ikut juga gengsi. Apalagi yang diikuti kubu sebelah, biasanya masalah itu. Enggak boleh, dalam ilmu Quran enggak boleh seperti itu. Sebab itu bab ini diteruskan oleh Imam Suyuti fi mujmalihi wa mubayyinihi. Ayat yang mujmal dan mubayyinnya, penjelas dari mujmal itu. Misalnya begini, yang dikatakan puasa itu apa coba? Enggak, ini latihan jadi ahli fikih. Yang dikatakan puasa itu apa coba? Menahan. Umumnya orang kan menahan lapar dan minum dari fajar shiddiq menjadi sampai terbenamnya matahari. Nah sekarang pertanyaannya, kalimat menahan apa? Lapar dan haus, itu maknanya itu kan sebetulnya masih salah. Redaksi itu salah, karena juga gak boleh hubungan intim, gak boleh memasukkan apa saja ke lubang dan sebagainya. Terus lalu batasannya sampai matahari terbenam. Ada beberapa daerah yang terbenamnya matahari itu tidak wajar. Sampai misalnya siangnya itu 22 jam. Atau kebalikannya, enggak ada matahari terbit, enggak ada matahari tenggelam, kayak di kutub. Sehingga saya berkali-kali bilang, ulama Indonesia itu kenapa alim? Itu ya di antara faktornya itu ada unsur kebetulan. Sehingga ada katakan hoax. Coba kalau kamu jadi ulama di kutub, terus cerita, baca takrib di sana. Awal waktu sholat subuh itu ulul fajri shodiq sampai terbitnya matahari. Orang kutub mesti tertawa-tawa, mataharinya mana bahkan. Waktu zuhur adalah ketika matahari agak tergelincir ke arah barat dari garis tengah. Wah, yang bener aja. Tidak ada matahari kok semua ukurannya matahari. Sehingga dalam ilmu falak astronomi diterangkan daerah yang enggak dilewati khatul istiwa, kalau dalam bahasa Indonesia disebut khatul istiwa, itu sebenarnya dari ilmu falak Arab, itu namanya khatul istiwa. Khatun itu garis, istiwa itu garis tengah, khatul istiwa. Terus jadi bahasa Indonesia khatul istiwa. Kayaknya enggak mungkin lah orang Indonesia pertama ahli falak, mesti yang ahli dulu itu orang Arab, karena ilmunya dari Arab. Jadi dari kulaan terus dijadikan bahasa sendiri apa? Khatul istiwa. Seperti Taj Mahal, sebenarnya dari bahasa Arab Mumtaz Mahal. Mumtaz itu spesial, Mahal itu tempat. Bahasa Indonesia jadi apa? Taj Mahal. Itu kacau semua itu, bahasa apa? Saya terangkan. Karena kita ngaji di Indonesia, kebetulan Indonesia termasuk daerah yang dilewati apa? Khatulistiwa, sehingga waktu kita normal trennya ya 12 sama berapa? 12. Nanti ada masalah itu misalnya kamu di tadi di kutub, lalu puasanya gimana? Apa dikonversi tetap polanya 16 jam, terus konversi per antar sholat itu kira-kira berapa apa? Jam. Taruh saja misalnya kamu sudah duhur jam 12, ya trennya asarnya ya jam 3, kan nggak mungkin habis duhur jam 12, asarnya jam 1. Karena polanya, tafawutnya antara duhur dan apa? Asar itu 3 jam. Setelah duhur sama apa asar sama maghrib, polanya juga 3 jam. Maka yang seperti ini mau tidak mau harus ada pengecualian. Ketika Rasulullah misalnya ngendikan waktu asar itu khina yakunu dhillusya' mislahu terus waqalilan misalnya. Waktu asar dimulai apa? Dilusek mislahu. Jadi kalau sesuatu 1 meter, bayangannya 1 meter. Lah pas lebih sedikit itu berarti sudah waktu asar, kan gitu ukuran dulu kan enggak pakai jam. Ya. Terus habisnya waktu asar setelah matahari terbenam. Tentu dawuhnya Nabi seperti itu momentumnya di mana? Di daerah yang dilewati khatul istiwa. Karena yang tidak dilewati khatul istiwa tidak mengalami ada matahari terbit, terbenam, dan zawalu samsi. Makanya tadi itsma min amin illa wa yatakhayyalu fi takhsisu, sudah ada am, tidak ada kaidah umum kecuali sebetulnya pasti ada khusus. Ya kayak tadi. Mas kowe kepengin opo wae tak dukung. Wah, sing ngene biasa aku yo pengen wayah wis tak kepel wae minam gum tak kepel ya kari. Padahal kalimatnya apa? Apa saja. Tapi jangan lagi-lagi tentang itu. Kamu enggak bisa bantah kan apa saja. Oh, dasar orang goblok kok pahaman kan mesti gitu, malah masalah besar itu. Sehingga di Quran itu selalu ada seperti itu. Misalnya ya sama lah misalnya, nikahi perempuan siapa saja yang kamu cintai. Ya tentu cinta yang kamu cintai itu tidak memasukkan ibu dan adik. Karena itu mahram apa? Pasti ada, orang pasti paham. Boleh menikahi perempuan siapa saja yang kamu cintai, asal muslimah, asal sholat. Secara kaidah asal muslimah, asal sholat kan memasukkan ibu dan saudara kandung atau adik kandung, tapi kan enggak kebayang dalam nikah seperti itu. Jadi otomatis ada istisna. Makanya ini perlu dicatat ya. Makanya jangan sering dalil ayatnya begini berarti memasukkan apa saja tidak bisa. Itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Enggak ada ayat umum kecuali prakteknya ada takhsis, ada kekhususan. Jelas ya? Apa saja? Misalnya gini, bohong itu haram. Ya pasti tidak semuanya. Ada bohong itu wajib. Ada perempuan dikejar-kejar sama begal mau diperkosa, terus sembunyi di rumah kamu. Kamu wajib jujur apa wajib bohong? Wajib jujur apa wajib bohong? Wajib bohong. Kalau kamu jujur namanya kebodohan. Pak, cawe dok mau ning ndi? Monggo temriki kula dudon. Itu tidak jujur, itu goblok gitu. Ya ingat ya kaidahnya itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Sudah itu aja dihafalkan, nanti sudah pinter sendiri itu. Sudah itu aja. Apa? Itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Enggak ada kaidah umum kecuali di situ tersimpan takhsis atau aturan-aturan khusus yang terkecualikan. Itu pasti, itu otomatis. Karena enggak kebayang, bahasa itu mewakili semua itu enggak kebayang. Misalnya ada pembantu, mesti dibilangin gini sama penyalurnya, ya kalau disuruh majikan apa saja turutin ya. Disuruh ngelayani ya saja apa turutin, terus ngelayani diranjang ya, mataqobbalawo minna minkum kan. Tetap enggak bisa, kayak lafadz itu enggak bisa. Kalau majikan kamu ingin apa saja turutin, tentu tidak memasukkan hal-hal yang dilarang akan. Itu juga misalnya mahasiswa, oh, sama dosen nurut ya, perintahnya apa saja, ya apa saja yang dibolehkan, maksudnya bukan apa saja secara bebas. Nah itu di Quran juga gitu, kalau ada ayat apa saja, sebetulnya di situ pasti ada apa? Takhsis ya, jelas ya, itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Sehingga susah sekali cari umum yang tetap maknanya umum. Sekarang misalnya pertanyaannya lagi, ini ada beberapa kaidah. Qad yaqa'u tabyinu muttasilan nahwu minal fajr bada qawli al khaitul abyadu minal khaitil aswad. Ini lebih susah lagi. Lebih susahnya gini, di Quran itu ada beberapa lafad yang maknanya itu tidak semestinya. Saya ulang lagi, di Quran itu ada beberapa lafad yang maknanya itu dari awal tidak semestinya. Nah tidak semestinya ini oleh ulama ahli sastra Arab, ahli balaghah kalau dalam bahasa Arab disebut tasbih. Apa? Tasbih. Jadi kalau orang Arab, sebetulnya ya sama, orang Arab, orang Indonesia sama dalam apa pemaparan sama. Kalau Zaid itu agak ganteng, agak yang gantengnya agak, itu orang Arab bilang itu Zaidun Kalkomar, Zaid itu ibarat rembulan. Tapi kalau ganteng sekali dan susah ditandingi, itu orang Arab akan bilang Zaidun Komarun, Zaid itu rembulan. Sehingga dalam kitab-kitab Madaih, kitab-kitab yang memuji Nabi, itu disebut Anta Samsun, Anta Badrun, engkau ibarat matahari, engkau ibarat rembulan. Itu adat tasbihnya, kata seperti dibuang. Apa kata seperti? Dibuang. Sama di Indonesia juga sama, kalau orang ahli orasi ilmiah yang ketika orasi itu kendel sekali, apalagi zaman revolusi, ketika ada orasi yang menggelegar disebut singa podium. Tidak seperti singa, tapi langsung dikatakan singa podium. Itu ada tasbih, namanya dalam bahasa Arab disebut apa? Tasbih. Nah problemnya, ada beberapa ayat yang dari awal Allah menggunakan itu tidak untuk makna semestinya, tapi untuk apa? Tasbih. Tasbih itu ya tadi hanya menyerupakan berhubung sesuatunya detail. Adat tasbih, kata seperti itu dibuang. Misalnya gini, inna min azwajikum wa awladikum aduwal lakum. Istri kamu, anak kamu itu musuh kamu. Oh, itu kan ngeri, masa anak sama istri dikatakan musuh. Nah, tentu itu ada proporsinya. Ketika anak istri kita tidak menopang kesalehan kita, tidak menopang ketaatan kita, maka perilakunya sebagaimana musuh. Tapi ketika mereka baik, benar-benar baik, kata Nabi, sebaik-baiknya pemberian dari Allah dan sebaik-baiknya mata udhi maratus solihah, wanita yang solihah, yang membantu kamu menjadi orang baik. Artinya apa? Ada proporsi perempuan digelari musuh, distatuskan musuh, ada proporsi di mana perempuan berstatus pembela atau penopang ketaatan. Ya sudah seperti itu. Nanti kalau baca Quran, baca hadis seperti itu. Di mana wanita dipuji maknanya kayak apa? Ketika dikritik maknanya kayak apa? Lelaki juga gitu sama. Sehingga banyak ulama yang merumuskan hubul mal misalnya, mencintai harta. Itu hukumnya gimana? Ya kalau untuk kebaikan ya baik, kalau untuk keburukan ya buruk. Nah, makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu itu ujian. Nah, ini penting, penting sekali dikenalin sehingga Quran itu tidak saling bertabrakan. Ya, Quran itu tidak saling bertabrakan. Di ayat ini perempuan dipuji, di ayat ini perempuan dikritik. Misalnya tadi inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum, tapi ada ayat fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizah. Perempuan itu luar biasa penjaga kedamaian, penjaga kehormatan, itu luar biasa dipuji. Ya tentu dalam konteks yang layak dipuji. Kalau sedang dikritik ya dalam konteks yang layak dikritik. Artinya pujian ini bukan cek kosong tanpa pengecualian. Dihujat atau dikritik juga tanpa cek kosong tanpa pengecualian. Lagi-lagi kaidahnya itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Tidak ada lafaz umum kecuali di situ terbayang ada kekhususan. Ya jelas ya. Jadi nah kemudian kekhususan itu gimana? Kalau dalam ilmu fikih disebut menghilangkan masodak. Masodak itu pokoknya ini tak pakai bahasa asli ya, biar nanti habis ngaji itu keren. Ini pasti pakai bahasa asli yang di usul fikih. Masodak itu satu nama yang mencakup sesuai kriteria. Definitif lah kalau dalam bahasa intelektnya. Misalnya gini, ini coba pegangin. Ini yang dikatakan tangan ini sampai ini kan. Ini semuanya tangan. Nah ini namanya mujmal. Kata Rasulullah misalnya kalau kamu wudu, basuhlah tangan kamu. Tapi secara sanad kita sampai Rasulullah basuh tangan itu sampai sini saja. Ya kan? Itu di bab wudu. Sampai siku saja. Tapi sikunya terbasuh loh ya. Jelas ya. Padahal ini juga tangan. Tapi di bab qat'u yadis sariq, di bab memotong tangannya pencuri, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang kalau mencuri dalam ajaran Islam atau negara Islam dipotong tangan. Segini apa hanya segini? Sampai gelang kaki apa mata apa ini namanya? Pergelangan apa sampai sini? Pergelangan. Padahal kalimatnya ya faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangannya. Tapi ternyata di bab potong tangannya pencuri di negara Islam hanya pergelangan, tapi di wudu sampai siku. Lalu kalau mau tanya ukurannya apa Gus? Ya itu ukurannya ngaji tadi. ya ukurannya ngaji memang enggak bisa dijelaskan. Kalau enggak paham jangan protes terus. Ya sudah seperti itu. Apalagi misalnya di Quran disebut jika kamu tahallul dari haji maupun umroh, mukhaliki naru'usakum, itu lafadznya mukhaliki naru'usakum, memotong kepala. Masa setelah haji dibantai kan enggak? Nah itu ru'us di situ itu dengan makna apa? Rambut. Lalu pertanyaannya, harus semua apa sebagian? Nah itu kan masalah. Nah itu namanya mujmal. Mujmal itu lafadz yang umum, masodak kalau dalam bahasa Arab. Kemudian kita mencari-cari sanad. Saya ulang lagi, kita mencari-cari sanad sampai Rasulullah dulu beliau maknanya kayak apa. Akhirnya ternyata Rasulullah kalau tahallul ada yang gundul, lontos, didoakan sampai 3 kali, Allahummarhamil muhalikin. Terus sahabat pada usul wal muqassirin ya Rasulullah. Masyhur itu kan? Ya Allah, semoga orang yang cukur gundul engkau beri rahmat yang banyak. Sahabat yang enggak mau gundul usul wal muqassirin, juga yang cukur apa? Pendek. Nabi masih ngulang lagi wa marhamil muhallikin. Mereka protes lagi wal muqassirin ya Rasulullah, tapi Nabi masih enggak mau menghentikan apa? Nah, terus baru ketiga sudah disebut baru yang terakhir bilang apa? wal mukassirin juga yang cukur pendek. Lalu ukurannya apa? Imam Syafi'i milih qadru'un mulatil asbu', sekadar apa? Ujungnya apa? Jari. Sehingga pokoknya kira-kira segini. Jumlahnya minimal berapa? 3. Nah, seperti itu mau enggak mau lafaz itu mujmal. Kita enggak pernah bisa tahu tanpa sanad ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang punya otoritas litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kamu Muhammad yang punya otoritas menjelaskan apa yang saya turunkan. Karena kalau tanpa Nabi enggak bisa. Misalnya Allah hanya ngendikan wa yuqimunash shalat. Orang baik adalah yang mendirikan salat. Jumlah rakaatnya kamu tahu tanpa Nabi? Enggak tahu kan, mana yang wajib, mana yang sunat juga enggak. Makanya ketika ada orang mau belajar sholat sama Nabi, kata Nabi, sudah di sini aja nginep kan. Terus kamu sholat terus di belakang saya. Setelah 3 hari nginep, Nabi ngajarinya mau gini dok, sholu kamaru aitumuni, usholi, ya sudah, niru saya. Jadi Nabi enggak pernah ngajar kayak di kampus-kampus nulis, terus nerangin itu enggak. Kalau ada orang belajar sholat, ya Rasulullah saya ajarin sholat sebagaimana sholat engkau. Ya sudah nginep di sini 3 hari, kamu sholat di depan. Ya sudah, terakhir mau boyong, Nabi hanya ngendikan sholu kamaru aitumuni usholi, ya sudah kamu sholat kayak saya. Ketika musim haji juga gitu. Orang disuruh haji, kata Nabi, apa saja yang saya lakukan dilihat ya. Ya ya Rasulullah. Setelah selesai haji, Nabi hanya ngendikan litakhudhu anni manasikakum, apa? Litakhudhu anni masa manasikakum, ya sudah kamu mengambil cara ibadah haji dengan melihat saya. Nah, cara-cara seperti itu sebenarnya lebih efisien ketimbang tag. Karena kalau tag itu bias. Sudah bias, kalau umum mesti potensi taksis, ya, potensi apa? Taksis. Ya jelas ya. Jadi ini saya teruskan lagi ya. Misalnya at-talaqu marrutan. Yang dikatakan cerai ini termasuk contohnya lagi, ini saya beri contoh. At-talaqu marrutan, talak itu ada 2. Itu benar apa salah? Di Quran loh. Talak ada 2, benar apa salah? Cara fikih salah, karena menurut fikih talak itu 3. Ya saya ulang lagi ya, di Quran kan istilahnya at-talaqu marrutan, talak itu 2. Salah apa benar? Salah secara fikih, karena secara fikih talak itu 3. Maka cara memahami gimana? At-talaqu marrutan, talak itu hanya 2 dalam konteks yang boleh kembali. Karena setelah 3 itu enggak boleh kembali lagi sampai si istri dirasakan orang lain. Namanya apa? Muhal, muhallil. Nah, akhirnya orang ulama itu mulai trauma memahami ayat, mulai trauma. Traumanya karena setiap satu kalimat atau satu frase atau satu qodiyah kalau dalam bahasa Arab itu mesti duduknya beda-beda, duduk perkaranya beda-beda. Di bab wudu tangan itu sampai siku. Di bab qat'u yadis sariq memotong tangan pencuri hanya sampai pergelangan. Ya sudah, kalau tanya lah cara tahu gimana yang ngaji, sudah enggak bisa dijelasin. Apalagi sebulan sekali gini, wah tambah. Ya ngaji puluhan tahun saja enggak mesti alim, apalagi sebulan apa? Kali. Makanya itu bisa dipakai alasan, kenapa ada alim? Kan sebulan sekali. Jadi kalau ditanya kenapa ada alim? Kan apa? Sebulan sekali. Itu kan salahnya Gus Ba, enggak mau ngajar tiap hari gitu. Ya jadi jelas ya, jadi semua itu ada proporsinya. Misalnya ada ayat lagi, la tudrikuhul absor. Keyakinan orang mukmin nanti di surga itu melihat Allah apa enggak? Enggak, keyakinan umumnya yang hadir di sini. Melihat kan? Tapi ada ayat, la tudrikuhul absor. Allah itu tidak bisa tersentuh, bisa diliput oleh pandangan mata. Padahal di sebagian ayat, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, orang-orang baik adalah wajahnya apa bersinar, nadhir itu maknanya bersinar pakai dot, ila rabbiha nadhirah, dan wajah-wajah itu nanti melihat Allah. Akhirnya yang pakai dot ya, jadi kalau pakai dot itu apa? Bersinar, wujuhu yawma idzin nadhirah, terus apa? Ila rabbiha nadhirah. Nah, akhirnya ulama cara berpikir gini, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Meskipun kita melihat Allah itu tidak mungkin ikhathah, ikham detail. Ya, faham apa? Detail, karena bagaimanapun Allah itu qadim, qadim itu la yutakayyaf, enggak kebayang. Apapun hebatnya kita, perangkat kita ini semuanya profan, semuanya hadis. Sementara Allah adalah zat yang tidak terbatas. Sehingga ya sudah, kita enggak akan melihat secara utuh, secara sempurna sampai kita faham. Tapi seperti itu sudah bisa dikatakan melihat. Paham ya? Misalnya Anda melihat Merapi dari jauh, sudah bisa dikatakan melihat. Tapi jangan disuruh detail, pohonnya apa saja. Nah itu kan gak ngerti detail, ya kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi la tudrikul absor ada makna khususnya, yaitu sampai menguasai, sampai memahami. Ila rabbiha nadhirah, ya melihatnya sampai apa sih kira-kira. Ya, ya sudah seperti itu. Makanya semua kalimat ngendikane semua ulama, semua kalimat itu proporsional. Kamu bilang mencintai istri, sama ibu ya bilang mencintai, sama teman yang kamu cocok ya mencintai. Lalu makna mencintai itu gimana coba? Mencintai ibu ada maknanya sendiri, mencintai istri ada maknanya sendiri, terus mencintai simpanan ini yang repot. Itu maknanya juga sendiri lagi. Mencintai teman sendiri lagi, mencintai uang maknanya ya. Semuanya dengan kata mencintai. Misalnya orang mukmin disebut waladzina amanu asyaddu hubbalillah, orang mukmin itu sangat mencintai Allah. Kalau mencintai Allah itu dengan mencintai manusia itu beda. Aturannya juga beda. Kata para ulama, kalau Allah itu suka kalau dimintai. Tapi kalau kamu mencintai seseorang, kamu sering minta, wah itu istaqbalallahu minna. Jadi Allah itu suka apa? Allahu yakhdhabu in tarakta su'alahu wa banu adam yakhdhab. Jadi Allahu yakhdhab in tarakta su'alahu. Allah justru tersinggung kalau orang yang mencintai dia kemudian enggak sering-sering minta. Tapi kalau Bani Adam semakin sering dimintain malah nafsu ya, malah tersinggung, malah capek. Jadi sama-sama kalimatnya juga mencintai. Nah bayangkan Quran itu seperti itu. Min awali hatta akhiri, lafaz ini semua proporsional. Apa? Semua itu proporsional. Sehingga cara maknani gimana ya tadi? Ada am, ada khos, ada mujmal, ada mukoyan. Makanya kita akan selalu berdebat, misalnya ya selalu, saya ulang lagi, selalu berdebat. Madhab kiblat itu sebetulnya harus persis apa enggak. Ya tadi saya seperti ngaji saya kemarin. Kalau dalam konteks Indonesia, asal kelihatan ke barat, ya sudah keceluk madhab apa? Kiblat. Karena kalau detail, saya ulang lagi, kalau detail berarti semua masjid itu maksimal luasnya hanya 18 meter. Karena Ka'bah diameternya hanya 18 meter. Sekali yang di ujung sana, oh pasti melencengnya jauh itu. Jangan-jangan yang melenceng pas imamnya malah. Karena kalau Ka'bah 18 meter yang ujung sana, berarti imam yang di sini, oh bisa sampai Ethiopia. Iya kan? Nah, itu kalau harus detail juga, Ka'bah orang sholat harus cekung. Nah kalau cekung bisa menuju ke satu titik. Di mana ada ajaran masjid apa? Cekung. Maka seperti itu dari awal Allah tidak ngendikan Ka'bah. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Syatra itu nahwa. Ya sudah, yang penting kamu menghadap ke arah Masjid Haram. Bukan ke ainal Masjidil Haram yang detail. Jadi syatra itu nahwa. Nahwa itu ya pokoknya ke sana. Nah itu yang dimaksud yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Agama ini gampang. Kenapa dipersulit? Jangan kayak birokrat tertentu, kalau bisa sulit kenapa dipermudah? Karena banyak kepentingannya, apa? Ya, terus saya teruskan lagi. Ini contoh-contoh. Latut ukhidlat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum. Terus Ada lagi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ini contoh-contoh yang disebut oleh walillahi 'alan nasi hijjul bait. Maksud beliau dengan contoh-contoh itu begini ya. Misalnya kulluman 'alaiha fan, semua ini kalau kiamat nanti rusak semua. Pertanyaannya gini, Gus, lalu panitia kiamatnya gimana? Misalnya Israfil yang masyhur jadi panitia kiamat itu kan Israfil kan sekarang sudah pegang apa? Trompet. Kalau trompet pertama malam itu gunjang terus trompetnya ceblok baru separuh itu kan terus gak jadi kiamat. Maka ulama mikir ini yang ya sudahlah kecuali panitianya gitu mesti akhirnya. Karena kalau ini panitianya ikut guling. Apalagi wah trompet sama mana ini. Belum selesai kiamat kalau sudah apa? Jatuh. Bisa dibayangkan kan kalau niupnya dari atas jatuhnya di Kaliurang. Oh. Udah gitu dekat Mbak Marijan susah nyarinya itu. Makanya ulama selalu mengecualikan kuluman aliafan itu ada pengecualiannya. Misalnya kecuali panitia kiam. Sehingga di Quran itu ada pembenaran pengecualian itu, yaitu ada ayat wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Dadi wa yahmilu lan gawa arsya rabbika arase pangeran sira. Fawqahum kang pangeran sak ndhuure para malaikat. Sapa samaniyatun malaikat wa walu. Jadi ketika kiamat dahsyat itu masih ada malaikat 8 yang masih happy-happy saja. Masih santai saja. Karena dia panitia. Ini kalau sampai makanya masyhur. Ya, itu kan jadi yauma idzin wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin. Di hari kiamat itu ada malaikat yang masih enggak rusak, yaitu termasuk 8 malaikat panitia apa? Kiamat. Maka Israel itu, semoga ikut ngaji di sini Israel itu. Israel itu kacau. Kacaunya itu dia taunya itu terlambat, masyhur itu. Setelah orang mati semua nanti di kiamat, kamu sudah tidak tahu, sudah mati. Ini saya tahu ya di kitab. Setelah mati semua, Allah tanya, Israel sudah mati semua, sudah Gusti, sudah semua, sudah. Masih satu, mana Gusti tak coplok nyawa nih katanya. Kamu katanya. Wah setelah itu Israel sudah cabut sendiri nyawa kamu, itu kesakitannya masya Allah. Tapi dia sekarang belum tahu, kalau itu sakit belum tahu, sekarang itu belum tahu. Makanya semoga dengarin supaya tahu. Warang sakit terus, gimana Is? Sakit Gusti, sakit sekali. Terus, tapi dia itu nanti, nyesalnya nanti. Sekarang belum tahu, makanya terus masih main cabut aja itu. Jadi malaikat Israel ya itu tadi, maka tetap ada pengecualian. Karena kalau gak ada pengecualian kita kiamat semuanya rusak lalu. Nah terus ulama menambahkan lagi surga dan neraka. Surga dan neraka itu juga termasuk ketika kiamat gak ikut rusak. Karena kalau rusak lalu nanti orang-orang ini ditampung di mana? Kamu tahu kan para nabi sekarang posisinya di mana? Surga, para syuhada. Kalau ini ikut rusak konstruksinya kan kacau semua. Jadi para syuhada utamanya para nabi kan dijamin sudah di surga sekarang enak-enakan serba nikmat, kemudian ada kiamat gempa hancur lagi, berarti kalimat surga enak-enakan kan keliru, maka ada pengecualian lagi termasuk surga dan neraka. Lah itu fama min amin illa wayatakhayyalu fihi takhsis. Ya jadi makanya ini pentingnya ngaji ulumul Quran ya, bagaimanapun UI itu didirikan para ulama dulu. Mulai dari ulama NU, Muhammadiyah, semuanya ikut mendirikan apa? UI. Dulu yang mendirikan ya G.H.J. Wahid Hasyim, Mas Mansur dari Muhammadiyah, semuanya ulama. Harusnya sekarang ya selalu punya ulama, harusnya. Kalau tidak bisa harusnya ya akhirnya ngontrak ulama lucu kan ulama. Ulama kok kontrakan itu kan aneh. Gak bisa dokter. Makanya harusnya itu punya kader sendiri, ini yang guru-guru VAI ini yang wajib itu. Insya Allah, insya Allah. Ya saya teruskan lagi ya. Jadi lafad-lafad yang butuh penjelasan kayak ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tentu butuh penjelasan. Penjelasannya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Juga sama walillahi 'alan nasi hijjul bait, semua manusia diwajibkan Allah haji. Lalu kan tidak mungkin semua manusia punya kemampuan. Akhirnya diberi penjelasan manistato'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan kesana. Jadi itu menunjukkan dari sekian kalimat itu, kata Imam Suyuti, pentingnya mengkaji, kalau mengkaji am harus sekaligus mengkaji mukhosisnya yang menentukan kalimat itu. Kalau ngaji mujmal, lafad yang bias, langsung mengkaji mubayinnya, penjelasannya kayak apa. Ibarat pasal-pasal di KUHP lah. Kalau belajar pasalnya harus belajar ayat-ayatnya supaya tahu detail. Kalau enggak ya kayak tadi, persatuan Indonesia, berarti bikin partai yang berbeda melanggar Pancasila karena silahnya persatuan. Oh ya kacau kalau gitu. Nah kira-kira seperti itu lah, lafad am kalau difahami liar ya kira-kira kayak seperti itu. Makanya saya berharap jangan mudah menvonis karena enggak segampang itu. Misalnya Nabi sering ngendikan laisa minna man khasyana, tidak termasuk umatku orang yang menipu. Ya ternyata ketika menipu itu tidak perilaku atau cerminan sebagai umatnya Nabi. Tapi ya dalam hal menipunya saja. Tapi kalau ketika dia pas sholat, pas zakat, pas baik, ini cerminan umatnya Nabi. Jadi laisa minna evitil kal khoslah. Itu semua ulama menafsirkan evitil kal khoslah. Dalam hal itu dia tidak cerminan umatnya Nabi. Tapi di hal-hal yang lain cerminan umatnya Nabi. Karena tetap fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah, artinya yang baik ya baik, berarti cerminan umatnya Nabi. Misalnya kayak orang tukang nipu, tapi ternyata ya tukang sholat, tukang zakat, tukang puasa, ya sudah, pas tukang baik cerminan umatnya Nabi, pas tukang buruk ya cerminan temannya setan lah kira-kira gitu. Tapi jangan langsung, wah sudah ini setan tok, ya keliru kamu, dia kan punya sisi baik. Ya sudah seperti Quran saja, baik ya ya roh, syarron ya ya roh, artinya semuanya ada catatannya sendiri sendiri. Fa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarra yarah. Ini saya baca lagi ya. Qala Ibnul Hassor minan nasi man ja'alal mujmal wal muhtamil bi iza'i syai'in wahid. Qal waswab anal mujmal al-lafdu al-mubham alladhi la yufhamu al-muradu minhu wal muhtamil al-lafdu al-waqi' fil wad'il awal. Ya, kalau mujmal itu lafad yang global. Kalau muhtamil itu lafad yang kayak iya, kayak tidak. Saya ulang, kayak iya, kayak tidak. Kayak iya, kayak tidak itu imma karena bias, wa imma karena konteks. Saya beri contoh misalnya gini, saya punya pembantu ya, kalau dalam tradisi Kiai itu punya anak dalam, terus bilang gini, cong tamunya kasih kopi. Ya pagi-pagi ada tamu, saya bilang, cong tamunya kasih kopi. Ternyata tamunya itu perempuan atau orang yang enggak ngopi, kemudian disuguhi teh. Pertanyaannya, anak dalam ini melanggar apa enggak? Tidak, karena kata kopi itu sebenarnya mewakili kata alat untuk menghormat tamu. Cuma saya sebagai kiai adalah elingnya itu kopi. Jika kopi itu bukan ibaratun anil kopi, anil kohwa, tapi ibaratun amma yukri bihid doifa. Itu memang harus ngaji. Seperti itu kalau gak ngaji gak bisa. Saya melafatkan kopi itu adalah implementasi dari yang penting ada yang tinggal nyugati. Bukan dengan makna kopi hitam. Sehingga misalnya tamunya kok disuguhi seprit, kebetulan dia milih seprit atau milih teh, saya juga sudah senang karena pembantu saya berarti sudah pinter, yaitu menghormat. Jelas ya. Nah, sehingga kata itu sering enggak mengikat dalam agama. Sama seperti Rasulullah ketika bilang gini, ya Mu'ad inni uhibbuka Mu'ad, kamu saya senang kamu, kata Nabi. Ya Mu'ad inni uhibbuka, saya senang kamu. Berhubung saya senang kamu, fakuli sholatin, sebagian riwayat fala tada'anna kulla sholatin, maka setelah habis sholat dubura kulli sholatin, kamu lafadkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa khusbatati, kamu jangan pernah lupa berwiridan, ya Allah bantulah kami mengingat engkau, ala zikrika wa syukrika, mensyukuri nikmat engkau, wa husni ibadatik, dan ibadah secara baik kepada engkau. Pertanyaannya, ketika Nabi nyebut Mu'ad itu sebagai orang hanya Mu'ad, apa sebagai umat yang harus dilatih? umat yang harus dilatih sehingga siapapun boleh pakai wiridan itu. Ya makanya terus di balaghah, balaghatul Arab itu ada aturan zikrul ba'di wa iradatil kul. Ketika nyebut sebagian, bisa yang dimaksud itu siapa saja. Ketika saya nyebut kopi, sebetulnya itu alat atau perangkat atau minuman yang dipakai hormat tamu. Tidak harus bentuknya kopi hitam. Tapi kalau orang tertentu yang memang hobinya ngopi, ayo cari warung kopi. Memang dia anti minum teh, anti minum sprite, memang inginnya warung kopi, ya sudah, itu berarti makna kopi yang muayyan, yang memang maknanya kopi dengan makna yang khos. Jelas ya? Nah bayangkan Quran dan hadis itu potensi seperti itu ada, makanya potensinya itu lafadz itu muhtamil, bisa iya, bisa tidak. Nah di sini ini pentingnya ngaji, jadi sehingga ketika Allah ngendikan rijal sekalipun, lelaki, kadang maknanya memasukkan perempuan. Misalnya gini, kalau kamu ngaji ilmu nahwu, hudal lil muttaqin, alladzina itu jamak untuk lelaki atau perempuan? Alladzina, lelaki. Tapi Quran itu untuk lelaki, tok apa lelaki dan perempuan? Dua-duanya. Tapi Allah ngendikan alladzina yu'minuna, bukan allai yu'minna, bukan pakai redaksi perempuan. Karena yang dimaksud lelaki adalah umatnya Nabi. Ya sudah, kalau umatnya Nabi ya semuanya umatnya Nabi. Tapi ada beberapa lafadz yang memang maksudnya lelaki, yang satu maksudnya perempuan. Caranya tahu itu ya lagi-lagi ngaji. Ya sudah, enggak ada jawabannya, memang harus ngaji. Nah itulah, di Quran tuh banyak, ada lafadz mujmal, ada lafadz muhtamil. Saya beri contoh lagi bab zakat, ini yang paling pokok bab zakat, karena ini terkait fikih. Rasulullah itu menzakati tamernya. Tamer itu kurma. Ya, tamer itu maknanya apa? Kurma. Itu oleh semua ulama fuqaha, semua ahli fikih dunia mengatakan makanan pokok. Jadi yang wajib dizakati itu tanaman makanan pokok. Karena apa? Ya kalau nuruti sunnah Rasul persis, orang Indonesia ra wajib zakat. Karena Nabi hanya menzakati kurma. Di Indonesia enggak ada. Iya, enggak ada. Jadi ketika Nabi mengatakan tamer, saya ulang lagi ya, ketika Nabi mengatakan kurma, maknanya apa? Zakatilah sesuatu yang sebagai makanan pokok, makanan khas atau makanan pokok daerah itu. Sehingga kita yang menzakati padi, paham ya? Orang tertentu kan? Dum. Sama seperti cung, nak peduli tamu sarungan gitu. Ternyata sarungnya itu basah. Wah, daripada basah katokan cekak ya tidak seperti itu. Sarong adalah ibaratun pakaian yang dianggap sopan dalam tradisi santri. Ketika sarongnya basah, penggantinya juga celana, jangan celana pendek. Karena kalau celana pendek tidak mewakili kesopanan. Jadi kalimat itu bisa diganti, cung nemuin tamu dengan kesopanan. Di antara gambarannya pakai sarung, maka sarung bisa diganti celana. Tapi tidak bisa diganti celana pendek, karena itu enggak cerminan sopan. Sama, cong tamu saya kasih kopi, tentu bisa diganti teh, diganti sprit, paham ya? Tapi enggak bisa diganti toa, paham ya? Karena itu enggak cerminan jenisnya terlalu jauh, apa? Jenisnya apa? Terlalu jauh, ya jadi ini jelas ya. Jadi kalimat-kalimat itu potensinya mujmal, potensinya itu muhtamil atau muhtamal. Wal farqu bainahuma annal musmal yadullu ala umurin ma'rufah wal lafdhu mustarakun mutaraddidun bainahuma wal mubdham la yadullu ala amrin ma'rufin ma'al qat'i bi anna syari' lam yufawwid li ahadin bainal musmal bi khilafil muhtamil atau muhtamal. Jadi ya seperti itu semua. Saya contohkan yang gampang itu yang fikih saja ya. Misalnya orang disuruh salat. Sudahlah kamu salat saja. Ya tentu kalau waktu duhur, pikiran pertama itu ya sholat duhur. Kalau waktu asar itu ya asar. Jangan pepeh kalimatnya gini, cung kamu sholat. Waktu duhur sholat apa saja, qobliyah masjid atau tahiyat masjid. Yang penting kan sudah sholat. Jadi semua kalimat itu pasti proporsional. Ya semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Sehingga pertanyaannya secara fikih, kalau kita harus madhep kiblat dan sholat harus bergantung matahari, maksudnya Nabi ya tentu daerah-daerah yang ada mata harinya. Maka kalau yang enggak ada mataharinya, ada ketentuan lain yang nanti ikut menginduk yang ada apa? Matahari. Karena setiap hukum pasti ada muktadul halnya, ada proporsinya. Makanya kata ulama fikih itu misalnya begini lagi, tak contohkan, yang fikih aja yang gampang, karena itu keseharian kita. Sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat, makan batal enggak? Batal. Itu satu po sudah batal enggak? Sudah kan? Itu bahasanya sholat batal bil akli dengan makan. Sekarang kalimatnya tak ganti. Cung hormatilah tamu dengan ngasih makan. Satu po cukup apa satu pir? Sama-sama kalimatnya? Makan. Mustaka isa upo, sementing mangan. Tapi misalnya di bab sholat kok kamu babkan kayak menerima tamu, ya kacau. Sholat itu batal dengan makan. Oh, nak sa upo orang mangan. Sedangnya mangan ya sak piring. Jadi di bab sholat, batalnya makan itu cukup sa upo. Tapi di bab hormat tamu minimal sak piring. Kalimatnya sama-sama makan. Sama seperti yang saya ceritakan tadi, di bab wudu tangan itu sampai siku. Di bab qatu yadisarik hanya pergelangan. Padahal ayatnya ya tangan, faqtu aydiyahuma. Padahal pergelangan bahasa Arabnya itu ku, apa? Alku. Itu bab-bab yang oleh ulama disebut nanti kalau kamu ngaji Quran, kamu harus hati-hati karena ada lafaz mujmal, ada lafaz muhtamal. Ada am, ada khos. Dan semuanya itu oleh ulama harus dipelajari. Karena kalau enggak dipelajari, nanti itu ada beberapa hal yang paradok. Paradok itu tadudi. Misalnya begini, saya beri contoh tadi. Nabi itu berkali-kali ngendikan abghadul halal ilallah atolak. Sesuatu halal yang paling dibenci Allah itu tolak, cerai. Oke, tapi ada masalah pada umatnya, yaitu umatnya itu nikah itu bisa iya bisa tidak, karena ya perilakunya umat itu kan gak jelas. Kalau dalam guyonan kiai ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat, jadi potensinya ya dua itu, kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat, jadi ya potensinya itu. Sehingga dalam tradisi ulama kalau akad nikah itu fair secara ilmu. Ya saya ulang lagi, nikah dalam tradisi ulama itu unik. Sebetulnya itu enggak simpatik, tapi harus kita dengar, sangat-sangat enggak simpatik. Kalau kamu dinikahkan kiai itu biasanya gimana? Uzawi juga alama amaraka wahu bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihim. Itu kalau diterjemah itu maknanya itu kacau. Kamu saya kawinkan dengan satu perjanjian, kalau sebaiknya terus ya terus, kalau sebaiknya cerai ya cerai. Di barokahnya orang enggak tahu bahasa Arab itu ya amin amin. Padahal itu kalimat itu sebenarnya agak kacau, karena pertama nikah sudah uzawi juga alama amaraka wahu bihi, saya kawinkan kamu sesuai panduan yang diperintahkan Allah. Panduannya orang nikah itu hanya dua tadi, min imsakim bima'ruf, kalau baik ya terus, au tasrihim bi'isan, kalau tidak baik ya cerai. Hadirin bilang amin amin, terus ya sudah, terus qabil tu nikaha wa taswijah itu. Tapi itu ilmu, Islam itu agama yang pro ilmu, jadi cocok tidak cocok, kalau itu satu potensi dibicarakan. Sehingga setiap khitab kepada Nabi itu terusannya ada kata fa'in tawallau. Muhammad, kamu harus nerangkan Islam itu begini-begini. Tapi kalau mereka menolak ajaran kamu, jadi potensi nerima ya dibicarakan, potensi menolak ya dibicarakan. Nah, makanya ini saya beri apa, supaya barokah ya, dapat barokahnya ulama dulu saya baca ya. Fa'idatun qala Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ta'ammal khitab al-Qur'an tajid malikan lahu al-mulku kulluh walahu alhamdu kulluh azimmatul umuri kulliha biyati wa masdaruha minhu wa mawriduha ilaihi mustawiyan alal arsi la takhfa alaihi khafiyah min aqtari mamlakatihi aliman bima fi nufusi abidihi muttali'an ala asrarihim wa ala niyatihim munfaridun bitadbiril malakah yasma'u wa yara wa yu'ti wa yamna wa yuthibu wa yu'akib wa yukrim. Jadi begini maksudnya, khitab itu otoritas dari minal a'la ilal adna, dari yang lebih kuat ke yang lebih bawah, itu namanya khitab. Kemudian harusnya kita-kita semua sebagai manusia itu sebenarnya orang yang tidak sah memberi khitab, memberi perintah. Karena kita sendiri tidak berstatus kholik, pencipta. Jadi misalnya gini, saya janji sama sampean besok datang ke saya, kamu tak kasih uang. Besok saja saya tidak mesti hidup. Jadi janji itu sudah salah, wong besok saja saya tidak mesti hidup. Kalaupun hidup saja, uang saya terbakar atau dicuri orang. Maka di sini dibutuhkan otoritas khitab harus diberikan zat yang punya otoritas penuh, yaitu zat yang enggak akan mati, yang enggak akan lumpuh, yang enggak akan mengalami satu gangguan sosial. Sebab itu dalam pandangan ulama tafsir itu punya akibat, saya ulang lagi, punya akibat bahwa hanya Allah yang berhak memberi apa? Khitab. Sehingga saking kerennya Allah itu bisa khitabun lil ma'dum. Ini di sini nanti ada contohnya. Sesuatu yang enggak ada kemudian Allah bilang kun menjadi ada. Sehingga Allah itu enggak bisa dibantah, enggak bisa ditentang karena bisa apa saja. Karena asbabul qudrah adalah al-khalqu. Kalau dalam ilmu tafsir, kalau sampean dalam ilmu manusia kan gini, sebabnya melihat itu mata. Kalau dalam ilmu tafsir enggak, yang bisa menjadikan Anda melihat itu menciptakan. Sama lagi ya, jadi kalau dalam ilmu tafsir, asbabur ru'yah itu al-khalqu, bukan al-basar. Kalau kamu melihat karena mata, berarti setelah jauh enggak bisa melihat. Atau setelah tertutupi enggak bisa melihat. Tapi kalau kamu mengetahuinya karena menciptakan, maka kapan saja bisa melihat. Misalnya gini, saya punya emas 1 gram, kecil sekali 1 gram. Saya tanam di dalam Monas, kedalamannya 1 meter. Mbok saya sudah di Jogja, saya tetap tahu bahwa di Monas kedalaman 1 meter ada emas 1 gram. Kenapa? Karena saya yang menciptakan, yang mengatur itu semua. Sehingga setelah saya di Jogja, setelah saya di mana-mana tahu bahwa di Monas itu ada emas 1 gram dalam kedalaman 1 meter. Sehingga Allah ketika mengatakan, saya ini zat yang super tahu, itu kata Allah gimana? Ala ya'lamu man kholaku. Ala ya'lamu ono torang ngerti sopoman wong zat kholaku kanggawe sopoman. Masa orang yang menciptakan kemudian tidak? Jadi awal tahu itu karena menciptakan. Tapi kita sudah lama jadi bodoh karena kita tahunya pakai mata. Sehingga kita mengatakan bagaimana orang buta bisa tahu, wong dia buta. Kalau dia yang menciptakan tetap tahu. Tadi misalnya orang buta di kamar mandinya masang paku atau masang apa, dia tahu kalau di kamar mandi saya ada paku. Kenapa kok tahu? Karena yang masang saya. Ini penting saya utarakan supaya nanti itu gampang analisis ayat-ayat berikutnya. Otoritas itu, otoritas khitab itu harus diciptakan dulu. Nah, baru setelah punya otoritas, saya ulang lagi, baru punya hak khitab. Nah, sekarang enggak para raja, para presiden, para dosen, para kiai itu sering melancarkan khitab, sementara dia tidak menguasai apa yang akan terjadi. Makanya Allah mengkritik kabura maktan inda woi antakulu ma'ala tafalun. Itu salah besar ketika kamu seakan-akan memegang otoritas pada sesuatu yang sebenarnya kamu itu tidak pernah melakukan, tidak pernah ikut menciptakan. Misalnya, jongkwe nak nurut aku, sebenarnya mesti uribmu kepenak. Otoritas itu dari siapa coba? Urip kepenak ya di luar wilayah kita, kehidupan besok juga di luar wilayah kita. Sampai Sampai kita kalau mau ke kuburan itu panduannya Nabi gimana kalau berdoa? Apa? Assalamualaikum daro qaumim mukminin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salam untuk kalian semua dan kita insyaallah suatu saat akan bertemu insyaallah. Padahal mati itu adalah satu keharusan. Tapi kalau yang di kuburan itu orang mukmin, kita tidak ketemu lagi sama mereka jika kita mati kafir, karena nanti tempatnya beda. Yang satu alamatnya surga, yang satu alamatnya neraka. Maka kata ulama, kata insya Allah di situ adalah kita masih berharap mati dengan status yang sama, sehingga bisa ketemu. Jadi itu artinya gini, di selain Allah itu bilang janji, bilang khitab itu enggak sah. Dulu kan di Nabi Muhammad SAW itu saking yakinnya setiap problem itu ada Malaikat Jibril datang, saking yakinnya. Suatu saat ada orang Yahudi tanya, Muhammad kalau kamu Nabi betul, beritahu kami tentang Dzulqarnain, beritahu kami tentang Ruh, beritahu kami tentang Luqman, Luqman Al-Hakim. Nabi karena reputasi harianya dipandu Jibril bilang, ya sudah besok datang lagi ke sini, tak jawab. Ternyata Jibril enggak datang. Padahal semua ditunggu lama enggak datang sampai rutusan. Padahal yang tanya orang Yahudi yang sukanya bully Nabi. Lama enggak datang. Lama-lama protes, Jibril ini gimana, saya dalam keadaan tertekan malah enggak datang. Datang-datang Jibril dengan tanda kutip nyalah. Yaitu ada ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha. Jangan katakan besok bisa melakukan sesuatu tanpa mensandarkan itu semua kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semenjak itu Nabi mensyariatkan kalau kamu janji harus mengatakan insyaallah. Ya kenapa ini saya katakan penting, karena nanti khitab di Quran itu supaya proporsional ya. Sekarang banyak orang memahami Quran tapi enggak mau mempelajari ilmunya apa? Ilmunya apa? Quran. Termasuk ilmunya Quran tadi ya, ada tiga, ingat ya. Khitabun lin nabi itu bisa saja khitabun li ummati. Itu dalam kasus-kasus yang nabi enggak ngalami kasus itu tapi yang ngalami umatnya. Nah kenapa khitabnya tetap kepada Nabi? Karena yang bisa komunikasi dengan Allah itu hanya Nabi. Makanya bisa dilihat di ya ayyuhan nabiyyu itu mufrad muzakkar. Nabi Muhammad itu satu orang yang berstatus lelaki. Kemudian idza talaqtum itu kalian semua. Harusnya kan kamu, karena dari satu orang ke satu orang. Tapi ini enggak. Wahai Nabi, jika kalian umatmu gitu. Jadi karena yang alami tolak itu umatnya. Terus kedua, khitabun lin nabi, dan yang dimaksud itu memang Nabi. Kayak sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang memang untuk Nabi. Karena tahajud yang menjadikan punya hak syafaat itu hanya Nabi. Sehingga ngendikane ulama, Nabi itu wajib tahajud, tapi kalau umatnya hanya sunat tahajud. Jadi Nabi itu termasuk ya kelebihannya sekaligus bebannya, wajib apa? Tahajud. Tapi bagi umatnya sunat. Kenapa? Karena Nabi ingin sekali punya hak syafaat. Kemudian sama Allah diberi instruksi, diberi syarat, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Muhammad, kalau malam kamu harus tahajud supaya kamu nanti diberi hak syafaat. Itu kalau umatnya tahajud, enggak boleh sampai diteruskan ayat-ayat sa ayyab asaka, karena kamu tidak punya hak syafaat. Disyafaati saja enggak mesti. Tapi Nabi harus tahajud supaya punya hak apa? Dan perlu dicatat syafaat itu hadisnya sahih semua, di Bukhari ada, di Muslim ada. Cuma orang berlebihan cara menolak syafaat atau mengimani syafaat. Ada yang berlebihan ngimani sampai tidak pernah ngamal baik, mentang-mentang nanti dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Ada yang enggak percaya syafaat. Itu ya kebablasan juga, padahal itu ada di hadis sahih semua cerita syafaat. Itu khitabun Nabi dan yang dimaksud memang Nabi. Sehingga umatnya tidak wajib tahajud, tapi Nabi wajib tahajud. Terus ketiga, khitabun lin Nabi sekaligus khitabun li ummati. Itu yang dimaksud di hadis Arba'in Nawawiyah, wa inna Allah ta'ala amarul mursalin bima amarul bil mu'minin, atau dibalik amarul mu'minin bima amarul bil mursalin, dibolak-balik sama. Yaitu para nabi ya dikhitabi memakan sesuatu yang thayyibat, para orang mukmin juga kena khitab memakan sesuatu yang apa? Thayyibat. Ini sama. Jadi ya ini ada tiga berarti ya, khitabun lin nabi, tapi yang dimaksud umatnya. Khitabun lin nabi yang dimaksud adalah nabi saja. Terus ketiga, khitabun lin nabi yang dimaksud plus umatnya. Nah, kajian seperti ini penting. Karena kesalahan Khawarij. Khawarij itu satu kelompok ekstrim yang tidak mengikuti Sayyidina Ali, juga enggak mengikuti Sayyidina Muawiyah. Tidak mengikuti Ali, juga enggak mengikuti Muawiyah. Disebut Khawarij. Khawarij itu jamaknya Kharijah. Dia keluar dari pikiran ala Sayyidina Ali, juga keluar pikiran dari Muawiyah. Di sini disebut dia khurud. Khurud dari kata Khawarij. Serba keluar, dia enggak mengikuti sana, enggak mengikuti sini. Akhirnya disebut Khawarij. Nah, Khawarij itu orang yang berpikir sesuai kritik yang dilakukan Quran. Tapi mereka lupa bahwa yang punya otoritas kritik itu Allah. Karena yang kalau boleh sama-sama terganggu, kerajaannya itu hanya Allah. Gini saya beri contoh ya. Yang punya hak ketika sepeda motor saya kamu pakai, yang punya hak menentukan itu gasap apa pinjam itu saya apa orang lain? Saya. Ketika yang pakai gak pamit itu teman akrab saya atau anak saya atau orang yang saya ridhoi, itu namanya gasap apa pinjam gak pamit? Yaudah, ini harus jelas. Tadi pagi saya ngaji direktorat, saya bilang di fikih itu ada istilah ulima ridhohu. Sesuatu tidak pamit formal tapi sudah diketahui ridhonya. Makanya di fikih ada bab namanya mu'atoh, tadi pagi saya terangkan ya. Di perdebatan fikih itu ada bab namanya apa? Mu'atoh. Mu'atoh dari kata ato yu'ati mu'atotan, saling transaksi yang non verbal tapi maklum. Ya seperti kalau kamu marung itu contohnya, kalau kamu marung di kantin terus makan gedang goreng, itu nyuri apa beli coba? Jawab saja. Kalau dikatakan beli kamu belum bayar. Kalau dikatakan nyuri terang-terangan. Coba kalau mbak-mbak milih mana, itu nyuri apa beli? Kalau beli belum bayar. Kalau nyuri kok terang-terangan ya? Enggak nyuri apa beli? Jadi ada gedang goreng di warung, kamu datang langsung makan, ada kerupuk dimakan, ada telur asin dimakan, itu nyuri apa beli? Nah, itu kalau orang fikih dibabkan kitabul bai'il mu'atoh, akad beli lewat jalur mu'atoh. Menurut Imam Abu Hanifah, seperti itu dikatakan beliau pakai dalil al-adat muhakamah, bahwa adat itu berposisi seperti hukum. Karena posisi di warung, maka ngambil di situ dianggap memulai akad jual beli. Tapi karena ini sesuatu yang potensi masalah, Imam Syafi'i mengatakan itu enggak baik, enggak sah. Karena nanti kalau asumsi kamu gedang goreng itu 1.000, ternyata diregani 5.000 kan mangkel. Nah itu, resikonya di situ, ya kan? Tapi kalau misalnya itu dikatakan, makanya Imam Syafi'i mengatakan itu profesional. Itu namanya ghormu. Ketika Anda bayar 5.000 itu namanya tebusan kesalahan. Jadi Imam Syafi'i melihat itu tidak jual beli, tapi tebusan kesalahan. Sehingga kalau saya jadi hakim, misalnya pembeli bilang, asumsi saya 1000 Gus. Terus kata baek, kata penjual, enggak Gus, itu tak jual 5000. Saya harus memenangkan baek. Memenangkan siapa? Penjual. Karena penjual adalah pemilik gedang goreng itu. Dan posisi yang makan adalah perusak barang orang lain. Gitu. Sehingga dimenangkan penjual. Ya, dimenangkan penjual. Kenapa dimenangkan? Karena cara berpikir fikih, karena dia yang punya otoritas itu, punya otoritas kepemilikan. Itu dalam fikih madzhab apa? Syafi'i. Nah, itu penting dalam analogi surga dan neraka. Orang khawarij itu kalau ada orang dosa, itu dikatakan sudah tidak Islam lagi, dia sudah keluar dari Islam. Orang dosa itu wajib disiksa oleh Allah. Mereka bilangnya ya wajib. Dalam kelompok Islam itu ada kelompok namanya khawarij, orang yang sangat ekstrim dalam berpikir. Dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa apa? Besar, dihukumi kafir. Tapi pendapat ahli sunnah enggak, orang dosa besar ya dosa saja, tapi enggak usah dihukumi kafir. Kenapa? Cara berpikir ahli sunnah, surga neraka itu milik Allah. Kalau yang punya saja enggak apa-apa, ngapain Anda yang ribet? Yang punya surga neraka itu Tuhan, dan Tuhan memanggil-manggil orang yang salah itu disuruh tobat. Anibu ila rabbikum, wahai hambaku yang berlebihan, yang masih dosa, ayo kembali ke saya. Kapan saja kembali ke saya, tak terima. Sehingga dalam mazhab ahli sunnah, otoritas khitab, otoritas kepemilikan yang berhak ya yang punya, orang lain itu nomor dua. Sehingga tadi kalau Anda bawa kayak motor saya, dan Anda teman akrab saya, enggak pamit saya, kalau saya bilang itu enggak apa-apa ya enggak apa-apa. Kalau saya bilang apa-apa ya apa-apa, enggak penting orang lain. Sehingga ini wilayah yang agak sensitif, tapi ini ilmu, mau enggak mau kita harus dengar. Sehingga di fikih ada bab ulima ridohu. Misalnya ada orang makan gedang goreng di warung terus ditangkap pak polisi, wah ini pencurian, mesti bakulnya enggak terima, enggak pencurian, memang tak jual. Nah, yang kasus begini, ini yang kasus, ini mungkin kasusnya anak-anak yang masih kos atau masih mahasiswa. Warung kantin dijaga ibu-ibu, ada anak makan lahap, dikira belinya cash. Setelah dimakan ternyata akadnya utang. Nah, itu pertanyaannya itu halal apa enggak? Karena asumsi baiknya monggo-monggo. Karena apa sudah mengkhayal nanti ada sekian uang cash didapatkan. Ternyata nyatet atau utang. Nah, kalau ngomong di depan, Bu saya mau makan di sini utang, kira-kira enggak boleh. Wah, itu ada sekian PR, makanya saya sering muji orang-orang yang enggak alim. Enak-enak orang tuh orang enggak alim karena enggak kesulitan seperti ini. Kita sebagai peneliti fikih itu sering kesulitan. Nah, sama Anda misalnya naik Grab atau naik taksi atau apa. Ketika Anda naik itu posisinya gasap apa pinjem? Dikatakan akad sewa belum bayar. Dikatakan pinjem nanti harus bayar. Jadi ada sekian masail fikih yang jadi perdebatan. Nah, apapun itu nanti kata finalnya itu di yang punya, yaitu supir taksinya atau baeknya, penjaga warung tadi. Nah, sehingga hukum itu bagi orang lain sudah tidak sah kecuali bagi yang punya. Nah, di sini ini kelihatan benarnya mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah mengatakan apapun salahnya seseorang setelah dia beragama Islam itu wilayahnya wilayahnya Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ada ayat laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Muhammad, meskipun kamu kekasih saya, kamu tidak punya otoritas menentukan si A dimaafkan, si A disiksa. Otoritas itu hanya bagi saya, kata Allah. Sehingga banyak orang yang Nabi kurang srek karena membunuh pamannya Hamzah malah dikasih tobat sama Allah, namanya Wahsy. Wahsy itu orang yang Nabi gak suka karena pernah membunuh Sayyid Hamzah di perang Uhud, tapi sama Allah marah dikasih tobat. Salah bah yang sering ibadah di masjid, sering iktikaf, saking seringnya ibadah itu sampai digelari Hamamatul Masjid, merpatinya masjid. Tapi na'udzubillah beliau malah berakhir dengan su'ul khatimah. Kita tidak pernah tahu. Kenapa begitu? Karena begini.